Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio RRI rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati. Semoga dengan membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya lewat tafsiran para ulama, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan kalamullah, dan hati kita pun menjadi jernih dan pikiran pun menjadi lebih tenang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min duunihi min syai'in nahnu wa la aabaa'una نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. Artinya, dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanah Allah dengan terang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah, baik itu di Mekah maupun di Madinah, sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi individu, perorangan ataupun kelompok dan golongan yang memperolok-olok agama Islam, yang memperolok-olok akidah dan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu berkilah di balik alasan-alasan logika mereka yang sebenarnya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, logika mereka itu tidak lurus. Kita lihat di sini orang-orang musyrik, dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa lampau. Banyak orang sekarang juga berlindung dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy atau musyrikin Makkah pada masa lampau. Mereka mengatakan, kalau sekiranya Allah menghendaki kami untuk beriman, untuk menyembah Allah, untuk menjadi hambanya yang taat, maka kami akan menjadi taat. Tapi sebenarnya kejahatan yang kami lakukan ini juga karena kehendak Allah. Subhanallah. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa ungkapan mereka di awal ayat ini sungguh sangat tidak sesuai dengan logika pemikiran. Mengapa? Kalau dalam perbuatan kejahatan, mereka mengembalikannya kepada Allah. Tapi kalau dalam kebaikan, mereka tidak mengembalikannya kepada Allah. Kalau mereka berbuat kebaikan, maka mereka mengatakan itu semua dari diri mereka, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Dan yang kedua, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah ada sumbernya dari diri mereka, dan merekalah yang mengarahkan terlebih dahulu terhadap perbuatan kejahatan itu atas niat dan keinginan mereka. Dan di sini sebenarnya ada satu kajian tauhid yang sungguh sangat mendalam berkaitan permasalahan qada dan qadar dalam permasalahan di ayat ini, yang para ulama telah menjelaskan kepada kita. Memang betul bahwa segala sesuatu perbuatan hamba itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan. Tetapi mungkin pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang berbuat kejahatan? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan di dalam kitabnya bahwa syarah al-hikam bahwa sebenarnya manusia itu setiap detik dan setiap saat diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang tazij atau kemampuan yang fresh, ya, kekuatan pada dirinya, baik itu untuk melakukan ketaatan ataupun untuk melakukan kemaksiatan. Nah, karena adanya azimah, karena adanya keinginan yang kuat dari dalam dirinya untuk melakukan kebaikan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dia mendapatkan pahala karena kebaikan yang dia lakukan itu tadi, dan karena ada azimah, dorongan kuat dari dalam dirinya. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu ingin atau berbuat kejahatan dan Allah telah memberikan kepada dia potensi yang tazij itu tadi, yang matang, yang sudah siap pakai setiap saat itu tadi, kemudian dia pergunakan untuk kemaksiatan, maka pada saat dia melakukan kemaksiatan itu ada azimah juga di dalam dirinya, atau kemauan kuat, ketekad yang begitu kokoh di dalam dirinya untuk melakukan maksiat itu. Dan atas azimah atau keinginan, dorongan yang kuat di dalam dirinya itulah kemudian dia mendapatkan balasan dosa atau ganjaran dosa. Sebab orang yang berbuat suatu dosa karena dipaksa, dia tidak dihukum atau dia tidak mendapatkan suatu dosa sedikit pun. Kita mengetahui kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh kafir Quraisy ketika itu untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, dan ketika itu karena dalam kondisi yang sangat terpaksa karena dia sudah melihat keluarganya dibunuh, dia pun mengatakan dengan lisannya bahwa aku kembali kepada agama nenek moyangku, tetapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, hatinya tetap dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejadian itu dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dosa atas orang-orang yang terpaksa. Mungkin itu hanya sekedar hantaran dari ayat yang mulia ini, dan di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin dan begitu juga Ustaz Perdana Indra MA yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, ayat 35 ini menggambarkan kepada kita satu sikap di dalam kehidupan yang tidak patut untuk kita lakukan. Di dalam keterangan ayat ini kita diberikan satu informasi bagaimana orang-orang yang melakukan tindakan syirik, orang-orang yang suka melakukan kejahatan selalu saja mencoba untuk memiliki berbagai macam alasan untuk melegalkan perbuatannya atau untuk mensahkan perbuatannya tersebut. Kita bisa lihat di sini bahwa orang-orang yang musyrik mengatakan alasan-alasan mereka itu tetap berbuat jahat adalah lau syaa Allahumma abadana, kalau Allah ingin maka tentu kita tidak akan menyembah selain Allah. Kemudian wala abauna, juga bapak-bapak kita tidak melakukan tindakan yang jahat. Wala haramna min dunihi min syai, dan kita juga tidak mengharamkan sesuatu yang selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ini hanyalah alasan-alasan ini muncul dan mampu keluar dari mulut-mulut orang yang melakukan tindakan kesalahan hanya di dunia saja. Karena nanti kelak di akhirat mereka akan sangat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan besar. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan ketika hari kiamat itu datang, mereka akan mengeluarkan suatu pernyataan, ya wailana haza yaumuddin haza yaumul fasli allazi kuntum bihi tukazibun. Mereka mengatakan, ya celakalah kita, inilah betul memang hari yaumuddin, hari kiamat yang sudah Allah jelaskan kepada kita, yang sudah disampaikan oleh para ulama dan para ustaz, ya. Akan tetapi karena kita sudah mengingkarinya, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa kebenaran dari Allah itu memang betul-betul benar dan pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Maka nanti di hari akhirat, jangankan untuk berdalih sebagaimana yang digambarkan ayat 35 ini, mengucapkan perkataan pun mereka tidak sanggup, ya. Wujuhu yauma izin khashi'ah, pada hari itu jangankan mulut mau berbicara, kepala saja tidak sanggup untuk diangkat sebagaimana mereka melakukannya di dunia. Pada hari itu seluruh kepala tertunduk, merasakan rasa takut yang sangat mendalam terutama sekali orang-orang yang melakukan kejahatan, karena sudah tahu bahwa dirinya itu salah dan sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik keterangan Al-Qur'an ini ya, kalau seseorang berdalih mencari-cari alasan yang sebenarnya dia tahu itu adalah salah, itu kelak nanti di hari akhirat dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kemudian yang bisa kita pelajari di sini lagi adalah bahwa sebenarnya mencari alasan-alasan yang tidak tepat itu sesuatu yang salah. Ya. Orang yang selalu mencari alasan itu adalah orang yang berusaha menghindar dari masalah. Sedangkan di dalam agama kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan secepatnya tanpa melakukan dalih. Kenapa belum salat? Masih ngantuk? Itu bukan alasan. Ya, karena kalau terus seperti itu, satu saat salat itu tidak akan sempat untuk dilaksanakan. Kenapa tidak lulus belajar? Ya, karena saya tidak sempat nyontek. Itu adalah alasan yang tidak diterima. Tapi yang harus dilakukan, kenapa saya tidak lulus ujian? Karena memang saya tidak belajar. Kalau saya belajar, pasti saya akan lulus ujian. Ya, jadi tidak, umat Islam itu tidak diajarkan untuk mencari-cari alasan atau kambing hitam yang tidak tepat. Oleh karena itulah mengapa di dalam agama kita diberikan segala fasilitas untuk memudahkan kita. Kalau Anda tidak sanggup salat berdiri, sanggup salat dalam keadaan duduk. Tidak sanggup duduk, salat dalam keadaan tertidur, ya. Kalau tidak suka sanggup dalam keadaan tertidur, ya sudah, disalatkan orang, itu jauh lebih baik lagi. Ya, jadi segala fasilitas sudah disediakan oleh agama, kekuatan, potensi diri, segala kelebihan dan keutamaan itu semua bertujuan agar kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan, bukan mencari-cari alasan yang sebenarnya akan membuat diri kita menjadi orang-orang yang merugi. Saya kira itu. Ya, kalau saya tambahkan sedikit lagi nih, Ustaz Ardiansyah, karena waktu kita juga sudah mau habis. Orang cerdas itu pertama kali tidak suka cari kambing hitam seperti kata Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana tadi. Yang kedua, orang cerdas itu kalau salah akui aja kesalahan, gak usah menyalah-menyalahkan takdir. Kalau sudah mengakui kesalahan, bertaubatlah, karena syarat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Adam itu adalah taubat. Perbaiki diri dan mengarahlah kepada kebaikan. Yang ketiga, bahwa pesan dan motivasi itu baik untuk siapa yang suka mendengar dan melaksanakannya. Fahal ala rusuli illal balagul mubin. Rasul menyampaikan pesan, kalau kita mendengar pesan Rasul dan mengikutinya, maka itu baik bagi kita. Diilustrasikan, Nabi itu ingin menginformasikan manisnya kue Islam. Maka ketika Nabi menginformasikan manisnya kue Islam, gak usah diperdebatkan. Cicipi saja kue itu, makan, maka kita akan menemukan benarlah bahwa kue Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu manis. Kesimpulannya yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup oleh Ustaz Ardiansyah, nasihat dan pesan itu dengar dan laksanakan, karena itu baik bagi orang yang mengikutinya. Memperdebatkan masalah agama, apalagi menyalahkan takdir, itu malah merugikan diri sendiri. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Zainal dan begitu juga Ustaz Perdana. Menarik sekali apa yang telah kita diskusikan dari ayat ini. Mungkin satu catatan penting bagi diri kita, bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu kelak akan menyesali dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Tentu kita sebagai orang yang beriman tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita. Dan Allah telah berulang kali menegaskan di dalam firman-Nya, antara lain dari firman yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal seperti menyesalnya orang kafir itu. Allah berfirman, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Hari di mana setiap orang akan melihat, menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh tangannya, dan pada hari itu pula orang-orang kafir akan mengatakan, aduhai, kalaulah sekiranya aku adalah debu yang tidak memiliki apa-apa. Demikianlah mungkin kajian kita pada hari ini. Semoga kita bukanlah orang-orang yang menyesal, dan kami harapkan dari para pendengar yang setia untuk menyampaikan saran dan pertanyaan, SMS ke Pro1 di nomor 0811 616 943, dan telepon ke Pro1 061 8463 133. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.